Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa tahbihi wa sallam tasliman kathira, wa ashadu an la ilaha illallah wa wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya, sampai mana tadi? Pemata dari mana? Wa minha ikhbaruhu al-ardha, wa minha ihyahu al-ardha al-hamidata al-maitata ba'da mautiha. Ini mudah kan? Wa anna alladhi ahyaha sayuhyil mauta. Ini. Dan bahwa zat yang menghidupkan bumi yang tandus setelah kematiannya, dia pula yang akan menghidupkan makhluk yang mati. Qarrara bidzalika biqudratihi ala ma huwa akbar min dzalik. Ini berarti ya. Maka Allah menegaskan di Al-Qur'an dengan kekuasaannya, ya, ala ma huwa akbar min dzalik, dengan yang lebih besar dari itu semua di Al-Qur'an. Wa huwa, yaitu khalqus samawati wal ard, bagaimana penciptaan Allah terhadap langit dan bumi. Langit tanpa tiang. Ya. Langit tanpa tiang Allah ciptakan. Ya, inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawati wal ard bighairi amadin kama tarawunaha. Sesungguhnya Rabb kalian Allah yang telah menciptakan langit, ya, tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Ini lebih besar lagi, apalagi cuman menghidupkan yang mati padahal udah pernah ada. Ya. Wa makhluqatil azimah, dan makhluk-makhluk yang besar. Nah, ini lebih besar lagi Allah ciptakan di sini. Ya, barakallahu fik. Famata asbatal munkiruna lidzalik walan yaqdiru ala inkarihi fali ayyi syai'in yastabiduna ihya'ahu al-mauta. Nah, jika ini telah diakui oleh orang-orang yang mengingkari bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya, enggak mungkin langit dan bumi ini tercipta dengan sendirinya. Enggak mungkin. Ya. Dahulu orang-orang ateis hendak berdebat dengan Al-Imam Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah mengenai Allah Sang Maha Pencipta. Karena orang-orang ateis ini mengingkari semua bumi langit ini diciptakan. Mereka meyakini ada dengan sendirinya. Ya, dibawakan analogi oleh Imam Abu Hanifah. Sebentar sebelum kita mulai tadi, saya naik, ada lihat perahu, ada yang, ya, Kamakila ini, kalau enggak salah kisahnya, lupa. Perahu tersendiri yang menyatu kayu-kayu jadi perahu. Enggak ada yang bikin, kata mereka, mana mungkin. Nah, begitu juga langit dan bumi. Hah? Nah, kalau mereka sudah meyakini langit dan bumi ini ada yang menciptakan, ya, falan yaqdiru ala inkari, dan mereka pun enggak akan mampu untuk mengingkarinya. Fali ayyi syai'in yastabi'iduna ihya'ahu al-mauta, maka alasan apa lagi, sesuatu apa lagi, ya, yang mereka membuat mereka meniadakan, yastabi'una, meniadakan, mempercayai bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Hah? Kok mereka enggak percaya sekarang? Allahu musta'an. Ya, wa qarrara dzalika. Ini sudah dibaca? Belum. Ini belum dibaca. Baik. Berarti tadi Nugraha sampai sini ya? Tafadhal, dibaca di sini. Ya, Fikri, baca Fikri. Mujazah. bihi min ayyamihi fil umami al madina wal quruni al ghabirati ghabira wal quruni al ghabirati wa kaifa najjal anbiya wa najjal anbiya wa kaifa najjal anbiya wa atba'ahum wa ahlaka al mukadzibina lahum wal munkirin jazaa'un mu'ajjalun wa hadha jazaa'un mu'ajjalun wa namudajun min jazaa'il akhirati arallahu 'ibadahu liyuhlika man halaka 'an bayyinatin wa yahya man hayya 'an bayyinatin wa min dhalika ma arallahu 'ibadahu min ihya'ihil amwati fid dunya kama dzakarallahu 'an sahibil baqarati wal ulufi min bani israila walladzi mata 'ala qaryatin wa hiya qawmiyatun 'ala rusyha wa qissatu ibrahim al-khalili wa tuyuri wa ihya'u 'isa bin 'isa bin wa ihya'u sudan muhammadin, bahwa tidak layak bagi Allah dengan kesempurnaan ilmu dan hikmah. Ternyata ya, wala yuhsin, dan ini bukanlah kebaikan. Ternyata Allah, setelah Allah menciptakan ayatruka khalqahu, Allah membiarkan makhluk yang sudan begitu saja ya. Muhammadin terbengkalai, la yumarun wa la yunhaun, enggak diperintah, enggak dilarang, layu sabun, tidak diberi pahala, walayu akabun, tidak dihukum. Nah, ini hikmah tidak jalan jadinya. Ya. Orang yang baik tidak ada pahalanya, orang yang jahat tidak ada dosanya. Ya. Allah berfirman apa? Ayah sabun insanu ayu terkasudah. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Ditinggalin selamati, udah. Kayak cacing mati, selesai. Gak bisa. Kambing aja yang zalim kepada kambing yang lain, mentang-mentang dia punya tanduk, dia melihat ada kambing lain gak punya tanduk, dia seruduk pakai tanduknya. Di akhirat dikisos. Ya, nanti dibales yang nyeruduk. Hah? Yang korban diseruduk, diberikan tanduk. Dan dia balik menyeruduk orang yang menyeruduk dia, kambing yang menyeruduk dia di dunia. Apalagi manusia, enak bener gak dibalas, jahat mau buat ini mau buat itu gak dibalas. Allah wahada tariqun karrara bihi an-nubuwata wa amr al-ma'ad. Ini pula metode yang Al-Qur'an menegaskan kenabian dan ya, perkara hari kiamat. Wa mimma qarrara bihi al-ba'sa. Di antaranya yang Al-Qur'an menegaskan adalah menegaskan adanya hari kiamat. Ya, ini di antaranya yang menegaskan adalah hari kiamat. Wa mujaza wa mujazatal muhsinin, dan Al-Qur'an menegaskan adanya pembalasan bagi orang-orang yang melakukan kebajikan bi ihsanihim, atas kebaikan mereka, wal musiina bi isaatihim, dan pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan keburukan, kejahatan atas keburukan atau kejahatan mereka. Ya. Ma akhbaru bihi min ayyamihi fil umami al-madina. Itu yang Allah kabarkan. Allah kabarkan bagaimana masa-masa waktu-waktu hari-hari pada umat-umat yang terdahulu. Ya. Bagaimana ketentuan Allah terhadap umat-umat yang terdahulu, wal qurun al-ghabirah, dan generasi-generasi yang ghabirah. Ghabirah maknanya lampau juga. Kaifa najjal anbiya'a wa asbahum, bagaimana Allah menyelamatkan para nabi dan pengikut mereka. Wa ahlakal mukadzibina lahum, dan Allah membinasakan orang-orang yang mendustakan mereka, mendustakan para nabi dan al-munkirina lil ba'si, dan juga para orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Wa nawwa'a 'alaihim al-qubati, nawwa'a yunawwi'u tanwi', ya ini, namun di sini maknanya bukan memvariasikan, namun di sini maksudnya adalah ya bagaimana atau dan Allah membinasakan orang-orang yang mendustakan mereka tadi, ya, dan Allah menimpakan berbagai macam siksaan, ya, berbagai macam siksaan. Jadi Allah ya, menimpakan kepada mereka berbagai macam penyiksaan. Wa ahalla bihim al masulat, masulah itu maknanya sama ikob juga, masulah, jamaknya masulat, ikob juga, ya. Dan bagaimana Allah ahalla yuhibbu, ini memang artinya menghalalkan. Namun di sini bagaimana Allah memberikan kepada mereka hukuman, fahada jazaa'ul mu'ajjalun, maka ini adalah balasan yang disegerakan oleh Allah untuk mereka di dunia. Ya, wa na'udzajun min jazaa'il akhirah. Ya, dan juga contoh ringan dari balasan akhirat nanti. Balasan dunia aja seperti ini, mereka dihabisi oleh Allah, disiksa. Ya. Kayak kaum Sodom, ya, dataran yang mereka pijak ternyata diangkat sampai tinggi ke udara, ke hawa, kemudian ditembalikan mereka ke bawah, cukir. Kemudian Allah berikan hujan yang asin, dan jadilah laut mati, Dead Sea, yang kadar garamnya ya, 2% apa apa gitu, pokoknya asin banget. Ya, ada di antara Palestina, Yordania dan Israel. Ya, saking tinggi kadar garamnya orang ngambang di situ. Ya, kemarin saya pernah lihat situ. Ya. Cuman bahaya ya, itu kan tempat orang diadab. Ya, mestinya kita menyingkir. Nah, kemudian mana lagi tadi? Waliyulika man halaka an bayyinatin, dan Allah agar Allah membinasakan orang-orang yang binasa, ya, an bayyinatin, ya, karena mereka sudah mendapatkan keterangan. Wa yahya man hayya an bayyinatin, dan Allah memberikan kehidupan yang layak bagi yang pantas hidup. Wa min dzalika, dan di antaranya adalah ma'ara Allahu ibadahu, apa yang Allah perlihatkan kepada para hamba-Nya. Min ihya'ihi al-amwata fid dunya. Al-amwata maf'ul bih dari ihya. Ya. Ihya masdar ahya yu'i, ihya'an beramal amal fi'il. Ya. Al-amwata maf'ul bih mansub bil fathah. Dia bukan jamak muannats salim. Kenapa dia bukan jamak muannats salim? Karena tanya asli, ya. Maka bukan jamak muannats salim. Maka dia mansub bil fathah, bukan bil kasrah. Karena dia jamak tekstir, bukan jamak muannats salim. Dan bagaimana Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati di dunia? Kama dzakarahu Allahu an sahibil baqarah, sebagaimana Allah sebutkan tentang sahibil baqarah. Ya. Ya, tentang pemilik sapi. Artinya kan ada orang kaya mati, ya. Orang kaya mati dibunuh ponakannya dari kalangan Bani Israil, tentang kisah sapi maksudnya. Ya. dibunuh oleh ponakannya. Ponakannya itu enggak sabar ingin dapat warisan omnya, pamannya, karena pamannya enggak punya anak. Kan dia, dia enggak sabar dia bunuh. Ya, orang-orang gimana nih mengungkap siapa sang pembunuh? Ya, nanya ke Musa, Musa kasih solusi. Inna Allah antadbahu baqar. Inna Allah ya'murkum antadbahu baqar. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih ya, seekor sapi. Baqara, sapi. Jangan diterjemahin sapi betina ya. Ngaco kalau diterjemahin sapi betina. Hei, nanya sapinya kayak apa, jenisnya apa, itu apa, oh, jadi ribet. Sampai akhirnya Allah sebutkan, wa maka adu yaf'alun. Hampir-hampir mereka enggak bisa, enggak mampu melakukannya. Enggak mampu, enggak melakukannya. Ya, setelah disembelih dapat itu sapi yang Allah ceritakannya. Akhirnya tulangnya atau itunya dipukulkan ke mayit, mayitnya hidup dan menceritakan. Nah, ini tabarakallahu fikum. Ini terdapat di Taurat juga. Wal uluf min Bani Israil, dan bagaimana ribuan orang yang mati dari kalangan Bani Israil hidup lagi. Wal ladzi mara ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ya. Dan bagaimana tentang suatu negeri yang temboknya telah rubuh menutupi atapnya. Wa qisati Ibrahim al-Khalil wa tuyur. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim al-Khalil, sang kekasih Allah, dan kisah burung yang Nabi Ibrahim mencincang-cincang burung. Ya, dibagi-bagi ke tempat. Allah hidupkan lagi. Wa hiya Isa bin Maryam alil amwati. Bagaimana Isa bin Maryam menghidupkan orang-orang yang telah mati dengan izin Allah. Ya, Masya Allah. Wa ghairihi wa ghairihi ma bima arhamallahu ibadahu fi hadhihi ad-dar. Dan yang lainnya dari contoh-contoh yang lainnya yang Allah perlihatkan kepada para hambanya di dunia ini, bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati. Ini di dunia. Ya'lamu, agar mereka makhluk mengetahui, annahu qawiyyun dzuqtidarin, bahwasanya Allah zat yang maha kuat yang memiliki kekuasaan. Wa annal ibadah la budda ayyidu darul qarar, dan bahwasanya para makhluk pastilah mereka akan menuju ya, mereka akan mendatangi menuju negeri qarar, keabadian akhirat, immal jannata awin nara, apakah surga atau neraka. Wa hadhihi maani, ya, dan makna-makna seperti ini, bagaimana yang seperti ini semua, pengertian-pengertian seperti ini, abadahallahu wa'adaha fi mahallin katsiratin. Ini Allah perlihatkan, dan Allah ulang-ulang di banyak tempat di Al-Qur'an, wallahu a'lam. Ya. Maka kenapa Allah sering sebutkan hal ini? Karena banyaknya pengingkaran terhadap ya, hari kiamat. Semakin banyak pengingkaran, makin semakin banyak penjelasan dari Allah. Semakin banyak pengulangan di Al-Quran. Mereka mengingkari, Allah kasih lagi kisah-kisahnya kepada kita. Ya, tabarakallahu fikum. Kenapa Allah ulangi ya, perkara hari kiamat ini? Allah perbanyak, Allah ulang-ulang, Allah perlihatkan kepada kisah-kisah terdahulu. Kata para ulama, lisababain. Karena dua sebab. Sebab yang pertama apa? Kayak tadi. Ya, sebab yang pertama. Ya. Adanya pertentangan, semakin banyak pertentangan, semakin banyak pengingkaran, semakin banyak pembangkangan, ya. Maka semakin banyak pula Allah mengulangi perkara tersebut. Ya. Dalam rangka ya. Dalam rangka menetapkan kebenaran. Ini yang sebab yang pertama. Agar kita beriman pada hari akhir kali. Sebab yang kedua, karena urgensinya beriman kepada hari akhir. Ya, karena siapa yang tidak beriman pada hari akhir, dia tidak akan beramal. Ya, seseorang jika dia menyatakan, oh gak ada itu hari kiamat, itu fiksi, gak ada itu, maka dia gak akan beramal. Dia akan gak peduli mau melakukan kebaikan, keburukan, kejahatan, gak peduli lagi dia. Karena timbangan dia adalah kesenangan dia, kepuasan dia. Bukan lagi baik atau buruk. Ya, dia menyatakan, yo selama saya melakukan keburukan, nggak apa-apa. Mau keburukan kayak kebaikan kayak, ya itu buat saya. Di akhir nggak ada tuh akhirat, maka dia nggak beramal. Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala memperbanyak hal ini, penyebutan hari kiamat. Ya, ya untuk kita, memberikan contoh-contohnya. Bahkan Allah bersumpah ya terkait hal ini dan memerintahkan pada Nabi untuk bersumpah akan adanya hari kiamat ini. Nah, ini dengan dua sebab ini ya yang dijelaskan oleh para ulama. Al-qaidatu at-tasi'atu, masuk ke kaidah 9. Kaidah 9 fi thariqatil Quran fi amril mu'minina wa khitabihim bil ahkam bil ahkami asy-syar'iyyati. Bagaimana metode Al-Qur'an dalam memerintahkan kaum mukminin wa khitabihim dan juga memberikan titah kepada mereka bil ahkam dengan berbagai hukum asy-syar'iyyati dan dengan berbagai hukum syar'iyyat, hukum syariat. Nah, ini kaidah ke-9, bagaimana metode Al-Qur'an memerintahkan kaum mukminin dan memberikan titah kepada mereka. Paham enggak memberikan titah? Enaknya apa ini? Khitabihim diterjemahkan. Ya, dan bagaimana Allah mengkhitab mereka, memberikan titah kepada mereka dengan hukum-hukum syariat. Ya, barakallahu fiik. Nah, fadal dibaca di sini. Ya, sampai oke, Zakir sudah baca belum? Fadal. أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمقصود محصل للمقصود. لا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها. فأكثر ما يدعوكم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان. فيقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين. Wah, langsung bisa praktek di pelajaran syarah mutamimah kemarin. Isim ana muakhir, li ana muakhir. Terus. Ahaduhuma min sifatil hasi ana al-qiyami bila wazimil imani wa syurudihi wa mukammil ladihi. Faka annahu yakulu ya iwanadina amanu kumum bima yaktadi bihi imanuhun min intisari al-awamiri wa istinafi al-nawahi wa taqalluki bikulli Khuluqin hamidin wa tajannubi kulli khuluqin radhilin. Fa innal imana al-haqiqiyya jawad al-haqiqi hakaza yaqtadi. Wa li hadha ajma'u as-salaf ajma'a as-salafu anna al-imana yazidu wa yanqusu wa anna jami'a syara'i ad-dini adh-dhahirati wal baqinati min al-imani walawazimihi. Itu maktub semua. Itu maktub kemudapun ilai syara'i. Terus. Kama dalat ala hadal asli al-adilati al-kathir. Kama dalat ala hadal asli al-adilatu fa'il dari dalat. Yusaddiru Allahu amra al-mu'minina biqawlihi ya alladhina amanu aw yu'alliqu fi ladhika ala al-iman wa annahu la yatimmu al-iman illa bidhalika al-mazkuri. Al-wajhu tsani annahu yad'u biqawlihi ya alladhina amanu if'alu kadha aw itruku kadha aw yu'alliqu dhalika bil-iman yad'uhum bi minnatihi alaihim bihadihi minnati allati hiya ajallul jama' dari minnah minan ajallul minan ayya mannallaha alaihim. Masa mannallaha? Allah yang menganugerahkan. Ya man mannallahu alaihim. Bisyukri mudhaf Bifi'li kada wa tarki kadana. Dari mana Zaki? Oh, dari awal ya. Aduh, capek terjemahinnya ini. Coba terjemahinlah. Malas saya capek ini. Siapa? Si ini. Nugraha, terjemahin Nugraha. Kaidah yang ke-9 tentang metode Al-Quran di dalam memerintahkan kaum mukminin dan menghitab mereka dengan apa hitab? Memangnya nenek antum ngerti hitab-hitab? Mengemban. Mengemban. Mengemban. Memberi, mengembankan kepada. Memberikan titah. Gitu aja. Mengemban-gemban. Mengemban itu ada lagi bahasanya. Hamala yahmilu. Itu mengemban. Terus memberikan titah kepada mereka dengan hukum-hukum syariat. Allah telah memerintahkan untuk berdoa. Loh. Enggak nyambung. Allah memerintahkan untuk berdoa kepada jalannya gitu. Bidu'a da'a yad'u da'watan. Doa di sini maknanya dakwah. Paham enggak sini? Ya. Allah memerintahkan ya untuk berdakwah, mengajak menuju jalannya itu. Terus untuk berdakwah menuju jalannya yang billati ba'nya billati dengan cara yang paling baik. Nah, sebagaimana firman Allah ya, "Qudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah." Bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Terus yaitu dengan metode yang paling dekat, yang paling dekat untuk sampai kepada maksud. Bi aqrabi tariqin, yaitu dengan cara, dengan jalan yang paling mendekati ya, yang paling dekat, musilin, yang akan menghantarkan lil maqsudi, kepada tujuan. Terus yang menghantarkan kepada tujuan dan yang menyampaikan kepada muhassilin, yang akan menggapai lil matlubi, apa yang dicari. Terus apa yang diinginkan. Nah, terus dan tidak ada lagi keraguan bahwasanya semua jalan-jalan yang Allah gunakan di dalam mengkhitab, di dalam memberi titah kepada hamba-hambanya yang mukmin dengan hukum-hukum syariat itu merupakan jalan yang metode yang paling baik dan yang paling dekat. Yang paling baik, yang paling dekat maksudnya apa? Aqrabuha. Antum kalau dengar judul-judul buku para ulama atau para ulama menyatakan di takribil faham, untuk mendekatkan pemahaman, untuk memudahkan gitu aja. Untuk memudahkan untuk dipaham. Itu maksudnya begitu. Ya. Nah, kalau dikatakan dengan di takribil faham, takrib, kitab takrib, matan goyah, itu bukunya matan yang musyajjah, matan disebut dengan matan takrib, artinya untuk memudahkan dipahami. Terus ma'at saru mayaduhum idal khair, dan kebanyakan mayoritas yang Allah dakwah dan Allah dakwakan kepada mereka, yang Allah menyeru kepada mereka, yang Allah serukan kepada mereka untuk menuju kebaikan, dan yang Allah larang mereka dari keburukan, itu dengan sifat yang Allah anugerahkan kepada mereka dari keimanan mereka. Bil wasfil ladzi manna 'alaihim bihi. Maksudnya gimana? Dengan sifat Allah yang menyeru mereka kepada kebaikan dan larang mereka dari kejahatan. Caranya dengan menyebut sifat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Yaitu bil wasfi, yaitu dengan menyebutkan sifat-sifat yang Allah telah anugerahkan kepada mereka. Terus yaitu iman, yaitu beriman, ya ayyuhalladzina amanu, begitu. Nah, ketika Allah mengajak orang-orang yang beriman, entah melarang atau memerintahkan, Allah panggil mereka dengan panggilan yang Allah telah berikan kepada mereka, yaitu keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, begitu. Terus maka Allah berkata, ya wahai orang-orang yang berfirman, anaknya Allah berfirman, dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, lakukanlah ini dan tinggalkanlah yang ini. Karena tinggalkanlah itu, masa ini juga. Lakukanlah ini, tinggalkanlah itu. Nah, terus karena di dalam perbuatan tersebut itu dianna bidzalika da'watan. Karena dalam ungkapan tersebut terdapat seruan lahum kepada mereka min wajahin, dari dua aspek. Terus yang pertama itu dari segi memberi motivasi untuk agar mereka melaksanakan dari konsekuensi keimanan. Melaksanakan konsekuensi keimanan dan syarat-syarat keimanan. Dan apa-apa yang dapat menyempurnakan iman tersebut. Seakan-akan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah perkara yang di dalamnya itu berkonsekuensi pada keimanan kalian. Bukan gitu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, laksanakanlah bima yaqtadihi imanukum. Laksanakanlah apa yang menjadi tuntutan keimanan kalian. Apa yang menjadi konsekuensi iman kalian. Gitu. Terus minantisaril awamiri, dari berupa pelaksanaan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan berakhlak dengan seluruh akhlak yang terpuji dan menjauhi semua akhlak-akhlak yang buruk. Karena yang namanya keimanan yang hakiki, yang sesungguhnya, inilah konsekuensi semuanya. Nah, boleh. Ya. Itulah tuntutan atau konsekuensi, demikianlah yang seharusnya iman yang hakiki. Walihada ajma' salafu. Oleh karena itu para salaf bersepakat bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Dan bahwasanya semua syariat yang jelas, yang nampak, syariat agama ini yang nampak maupun yang batinah, yang tidak nampak lahiriah, yang nampak maupun yang lahir, dari keimanan dan konsekuensinya merupakan itu semua bagian keimanan dan lawazim konsekuensinya. Sebagaimana pokok dalil ini telah kapadalat, jangan gitu, fa'il ini terjemahkan kapadalat, sebagaimana dalil-dalil yang sangat banyak menunjukkan ala hadzal asli, kepada landasan ini, kepada pokok ini, kepada kaidah ini, itu ya. Terus dari berupa dari Al-Quran dan Sunnah, dan inilah salah satunya di mana Allah memulai perintahnya kepada kaum mukminin dengan firman-Nya, yaitu wahai orang-orang yang beriman, atau Allah mengkaitkannya dengan perbuatan keimanan tersebut, yang mana tidak akan sempurna keimanan tersebut kecuali hanya dengan hal tersebut yang disebutkan. Dimana keimanan tidak sempurna kecuali dengan melaksanakan, menjalankan pekerjaan tersebut, perintah tadi. Terus al-wujudan, dan aspek yang kedua, bahwasanya Allah menyeru mereka dengan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, lakukanlah ini dan tinggalkanlah yang itu. Atau Allah mengkaitkan panggilan seruan tersebut dengan nama keimanan. Atau Allah menyeru mereka dengan apa yang telah dengan menyebut anugerahnya kepada mereka dengan anugerah ini yaitu keimanan yang merupakan anugerah yang paling bernilai, min wahi anatiya ajalul minan, yang merupakan anugerah yang paling berharga, yaitu Ya man manallahu alaihim, wahai orang yang Allah anugerahkan kepada mereka. Wahai orang yang Allah anugerahkan kepada mereka dengan keimanan, laksanakanlah. Kumu bisyukrillah, ya bersyukurlah kalian gitu. Kumu bisyukrillah, kumunya tak usah diterjemahin. Ya, bersyukurlah kalian hadhihi bisyukri hadhihi nikmati, atas nikmat ini, nikmat iman. Bifi'li kada, dengan melakukan ini, watarki kada, dan dengan meninggalkan perbuatan itu. Nah, itu maksudnya. Paham sini? Baik, barakallahu fiik. Cukup dulu deh ya. Ya, siang ini ngantuk ya. Belum tilawah kan? Subhanallah bihamdik, syadallah ila anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.